nyanyi bareng aku, mau gak? Bisa gak kalian semuanya? Mau? Mau. Ya wis tak nyanyi dhewe. Apa pancen wis nasibku Krisnoku gosok pelene lagi kutuni kowe ngerteni kape mongti tipane kusi natyan api kue supra Adela AMC Indonesia. tepuk tangannya buat Adela dong.